pantalan nih. Cek. Sampai apa? Kita mau sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a fattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana apa yang kita bacakan dari kitab Al-Imam Bukhari Al-Adabul Mufrad dan pembahasan yang terakhir, kita sampai pada bab ke-11, Babu Birril Walidi Al-Musyriki, bab berbuat baik kepada orang tua yang musyrik, bab berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Barakallahu fik. Telah kita lalui satu riwayat yang datang dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, diingatkan oleh Allah Azza wa Jal, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu memaksamu berbuat syirik kepadaku Allah, ma laisa laka bihi ilm, yang tidak ada bagimu ilmu, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergauli keduanya dengan baik di dunia. Surat Luqman ayat 15. Maka ayat ini kemarin turun berkenaan dengan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tidak taat kepada orang tuanya yang mengajak kesyirikan. Barakallahu fik. Namun Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk kita semua menjaga hubungan baik, mendakwai mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'rufun ma'urifa fiddin. Ma'ruf adalah perkara yang sudah dikenal secara syar'i. Syar'i. Jadi bukan ma'ruf menurut pendapat masing-masing. Ma'ruf secara syar'i. ma'ruf yang sudah dikenal sebagai hal yang ma'ruf, maka kita tetap mempergauli kepada orang tua barakallahu fik di dunia dengan cara ma'ruf. Nah, sekarang kita masuk riwayat berikutnya. Dibawakan riwayat berikutnya, haddatsana Humaidi, haddatsana Ibnu Uyainah, haddatsana Hisham bin Urwa, akhbarani Abi, qala akhbaratni Asma binta Abi Bakar. Riwayatnya sampai kepada Asma binti Abi Bakar. Dari Asma binti Abi Bakar. Dari Asma, namanya Asma. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Sedikit mengenal Asma. Asma ini digelari dengan Datu Nitaqain. Datu Nitaqain. Wanita yang memiliki dua tali yang mengikat ketika beliau menghantarkan makanan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersembunyi di dalam gua awal hijrah. Berarti Asma termasuk sabiqunal awwalun dan ikut merasakan pahitnya, getirnya memperjuangkan dakwah. Itu wanita. Wanita harus selalu lemah dalam menghadapi dakwah. Bahkan ikut ta'awun di dalam dakwah. Ya. Beliau membawakan makanan untuk perbekalan bapaknya dan temannya yang bersembunyi di dalam gua dari kejaran musuh. Dua talinya sehingga dikelari Datu Niqot Nitokoi. Asma termasuk sabiqunal awalun, masuk hijrah, masuk Islam sebelum hijrah 7 tahun. Masuk Islam sebelum dilahirkan, sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 27 qoblal hijrati Nabi, dan masuk Islam pada ba'da islamihi sab'ata asra insanan. Dia masuk Islam barakallahu fik setelah masuk Islamnya sahabat, ada 17 sahabat masuk Islam, dan dia masuk Islam. Ada beberapa orang masuk Islam dan dia pun masuk Islam. Hijrah ke Madinah, ya, dalam kondisi mutim. Mutim yakni wanita yang hampir melahirkan anaknya. Namanya mutim. Hijrah ke Madinah dalam kondisi hamil, apa namanya? Hamil tua. Hamil tua. Hari perkiraan lahirnya sudah dekat, menunggu hari haknya. Iya, hijrah. Akhirnya lahirlah putra beliau, namanya Abdullah. Di tempat Quba namanya. Ya, ya. Begitu. Beliau menikah dengan Zubair bin Awam. Nah, begitu. Dia menikah dengan Zubair bin Awam. Beliau bercerita. Ya, ini sebagai pelajaran. Cerita riwayat dulu, perawi hadis dulu. Dikisahkan oleh Asma, tazawajani Zubair. Saya dinikahi oleh Zubair. Zubair siapa? Bin Awam. Termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, insyaallah. Wa ma lahu fil ardi malun wala mamluk wala syai' ghaira farasah. Lihat kondisi ekonominya. Ma lahu fil ard malun wala mamluk. Dia tidak memiliki, ma lahu fil ard, tidak memiliki tanah. Dan tidak punya harta madun. wala mamluk, tidak punya budak. Wala syai' dan sesuatu. Khaira farasihi, selain apa ya? Kuda tunggangannya. Itu Pak. Jadi kondisi ekonominya cukup memprihatinkan. Tidak punya tanah, tidak punya harta, tidak punya apa? Budak, tapi punyanya apa? Budak ya. Maka dia yang merawat kudanya. Fakuntu ahlifu farasah, saya yang mencarikan rumput untuk kudanya. Salah ya. Wa akfihi maunatah. Ya. Wa adzuqun nawa, aku yang menumbukkan untuk dia rumput, siapkan untuk kuda tunggangannya. Ya. Itu kondisi barakallahu fik Asma binti Abi Bakar. Al-Muhim, beliau sangat setia dengan apa yang dia hadapi, berusaha menjaga kebaikan suaminya. Al-Muhim, dikisahkan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, kita bacakan. Dari Asma binti Abi Bakar menceritakan, atatni ummi raghibatan, atatni ummi, datang kepadaku ibuku, ibunya Asma, ya, datang kepadaku ibuku, namanya Qailah binti Abdul Uzza. Ummu Asma itu namanya Qailah, qaf ya lam, Qailah binti Abdul Uzza. Datang kepadaku ibuku, siapa tadi? Qailah binti Abdul Uzza, raghibah. Raghibah artinya berkeinginan kebaikan putrinya dan berkeinginan menyambung hubungan dengan putrinya. Fi ahdi Nabi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu masih musyrik. Ibunya masih musyrikah. Datang kepadaku untuk berkeinginan mendapatkan kebaikan dan menginginkan silaturahim. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Nabiyya. Maka aku bertanya kepada Nabi. Lihat ini. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa asiluha? Apakah saya tetap menyambungnya? Menyambung apa? Silaturahim dengannya, karena dia musyrikah. Afa asiluha? Apakah aku tetap menyambungnya? Nah, lihat. Ini wanita salafiyat. Ada muskilah, tanya. Ya. Ini permasalahan agama. Kedatangan tamu. Tapi tamu bukan seperti tamu yang biasa. Ibunya sendiri tapi masih musyrik. Gimana coba menghadapinya? Harus ada ilmunya. Karena tauhid dengan syirik beda. Nah, gimana ini menghadapi muskilah? Apakah aku tetap menyambungnya? Qala, Nabi menjawab. Qala, Nabi menjawab. Na'am, ya. Na'am, ya. Nabi menjawab, na'am, ya. Begitu. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah rahimahullah. Berkata Ibnu Uyainah rahimahullah. Fa'anzalallah azza wa jalla fiha. Maka Allah turunkan padanya surat Mumtahanah ayat 8. kata Imam Ibnu Uyainah, maka Allah turunkan padanya surat Al-Mumtahanah ayat 8. Maka Allah turunkan padanya surat Al-Mumtahanah ayat ke 8. Barakallahu fik. Selesai riwayatnya, dikeluarkan Bukhari dalam Kitabul Hibah, Kitabul Hadiah lil Musyrikin. Imam Muslim mengeluarkan dalam Kitabuz Zakat. Barakallahu fik. Saya ulangi lagi ya. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha berkata, datang kepadaku ibuku rahibah, dia menginginkan kebaikanku, dia menginginkan silaturahim. Fasa'altu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'altu nabiyya, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa asiduha, apakah aku menyambung silaturahim dengannya? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Ya, kamu tetap menyambung silaturahim dengannya. Qala Ibnu Uyainah, berkata Imam Ibnu Uyainah, maka Allah turunkan padanya surat Al-Mumtahanah ayat 8. Apa bunyinya? La yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian. Anil ladzina, dari orang-orang. Lam yuqatilukum fiddin, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Dan terus pada ayat berikutnya, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari rumah-rumah kalian. Antabaruhum, untuk kalian berbuat baik pada mereka. Watuqsitu, berbuat adil ilaihim, atas mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang adil. Itu ayat Allah katakan tidak ada, tidak dilarang oleh Allah untuk kalian kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, untuk kalian tabarruhum, berbuat baik. Watuqsitu, berbuat adil atas mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat keadilan. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, riwayat ini, disebutkan kisah ini, kisah terjadinya kedatangan tamu dari Ummu Asma binti Abi Bakar, ibunya tadi, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa masa ini maksud ketika terjadi gencatan senjata, sulhul Hudaybiyah, bainal Hudaybiyah wal Fatah, itu kejadiannya. Maka ketika orang musyrik yang tadi ingin berbuat baik kepada anaknya dalam kondisi tidak memerangi kaum muslimin, maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan kepada Asma untuk tetap menyambung silaturahim dengannya. Barakallahu fik. Berkata Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud rahimah. Apa yang dimaksud rahimah? Datang ibuku dalam keadaan rahimah. Rahimah alladzi taharrara anna qaulaha rahibatan in kana bila qaidin fal murad, maka yang dimaksud fi birri bintiha, Yang dimaksud berkeinginan, tamiatan, berkeinginan fi birri bintiha, terhadap kebaikan putrinya. Wasilatiha, dan menyambung silaturahim dengannya. Itu makna rahima. Ibunya tamiatan, menginginkan pada putrinya, kebaikan putrinya, dan menyambung silaturahim dengannya. Maka kalau ibu yang musyrik datang kepada anak yang muslim, maka karena sebab dia tidak memerangi, maka Asma bertanya kepada nabinya untuk minta izin, apakah diperkenankan ibuku masuk rumah? Ya. Karena dia masih apa? Musyrik. Diperkenan masuk rumah enggak? Ya. Maka diriwayatkan dalam penjelasan Fadlus Somad Sarah Adabul Mufrad bahwa Asma istadana fisilatiha, bahwa Asma minta izin kepada Nabi tentang minta kepada Nabi SAW tentang ibunya yang minta izin mau silaturahim. Iya, disuyu'i ta'aluf alal Islam, supaya wanita ini tertarik dengan Islam. Wa amara bihi, maka Nabi menyuruh untuk menyambung. Ya, ini penting. Nabi mengerti ibunya masih musyrikah. Ya? Maka ketika ibunya ingin mendapatkan kebaikan anak putrinya tadi, ingin bertemu, namanya wanita ya kangen dengan anaknya. Kangen dengan anaknya. Ingin berkumpul, bertemu kembali. Tapi maaf, agama memisahkan. Syirik dengan tauhid memisahkan keduanya. Karena saat itu terjadi gencatan senjata, tidak lagi mereka merangi pada saat itu dalam penjelasan tadi, maka Rasulullah alaihi wasallam mengizinkan Asma untuk menemui ibunya, begitu. Jadi yang dimaksud rahimah, ingin menyambung silaturahim, dan Nabi mengizinkan. Sehingga yang kedua dari kisah ini, terdapat faidah hirsuhum ala ma'rifatil ahkam syariah. Di sini menunjukkan kesemangatan para salaf untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Di dalam kisah ini terdapat faidah ayuhannas, kesemangatan para salaf untuk mengetahui hukum-hukum apa? Syar'i. Iya, mereka sebelum menjalankan suatu urusan, tanya dulu. Pas apa enggak? Benar apa salah? Tanya, konsultasi dengan orang yang berilmu. Padahal urusannya genah kedatangan apa? Tamu. Jadi dalam Islam pun dibimbing tentang tamu. Nah, ini kesempurnaan Islam. Tamu, bagaimana kita seorang muslim kalau tamunya musyrik, coba. Nah, di sini para salaf benar-benar mengedepankan ilmu daripada perasaan. Kira-kira kalau ada ibu datang, perasaannya gimana? Diterima apa diusir aja? Diterima. Tapi permasalahannya, dia musyrikah. Pria gimana? Ibu sendiri, tapi musyrikah. Padahal tauhid dengan syirik, anu saling apa? Bertentangan. Nah, di sini muncul sebuah permasalahan, problem. Maka wanita salafiyah dulu selalu berkonsultasi dengan ilmu. Bukan mengedepankan apa? Perasaan. Nah, gitu ya. Yang ketiga dari kisah ini, taqdimuhumuddin alal kurba idha ta'arodo. Dari kisah ini kita bisa ambil satu faedah. Para salaf, mereka mendahulukan urusan agama daripada urusan kerabat. Idza ta'arodo, apabila saling berbenturan. Dari kisah ini kita ambil faedah taqdimuhum. Para salaf mereka lebih mendahulukan ad-din, urusan agama, alal kurba, daripada urusan kerabat. Apabila keduanya saling berbenturan. Ya. Gimana ini? Agama dengan urusan kerabat. Dia keluarga saya, di satu sisi dia memusuhi agama saya. Gimana kira-kira? Mana yang lebih dahulu, kan? Perasaan kerabat atau agama kita? Nah, orang yang berpikir tentu urusan agama lebih mahal dari urusan dunia. Makanya lebih didahulukan urusan agamanya. Itu para salaf. Jadi perang terjadi antar kerabat keluarga. Ya, ketika didakwahkan tauhid, muncullah paman-paman Nabi terpecah menjadi tiga golongan. Nabi menyerukan dakwah tauhid Islam, keluarganya, pamannya tergolong menjadi berapa golongan? Tiga golongan. Pecah. Golongan pertama yang mendukung, membela dakwah beliau dan ikut berjihad bersama beliau. Siapa itu? Hamzah. Siapa itu? Abbas. Dua. Hamzah lebih bagus dari Abbas. Karena Hamzah digelari dengan Asadullah wa Asadur Rasul. Paman itu. Ada paman yang tidak menentang, bahkan membela, mendukung, tapi tidak mau masuk Islam. Siapa itu? Abu Thalib. Ada paman yang terang-terangan memusuhi, memerangi dakwah beliau. Siapa itu? Abu Lahab. Yo pamane dhewek. Tapi kalau sudah urusan agama, kerabat itu dikalahkan, perangi, walaupun pamane dhewek. Itulah agama harus lebih diapa no? Dicintai. Apalagi antum sudah jadi ahlu sunnah, ngerti, wah ini sunnah, harus saya lebih cintai daripada anak dan istri. Begitu ngerti perintah Nabi, ah saya akan tegakkan sunnah ini. Walaupun mungkin istri, jangan dulu mas, jadi ketentuan nanti. Kan gitu ya, kita mau menghidupkan sunnah, satu sunnah aja kadang istri berat. Apa komentarnya? Jadi ketahuan tua. Karena jenggotnya sudah apa? Walaupun masih muda tapi jenggotan jadi ketahuan apa? Tua. Jangan dulu mas, nunggu nanti. Jangan. Istri barakallahu fik harus dikalahkan. Enggak, saya lebih mencintai Allah dan Rasul kok. Gitu ya? Kan begitu? Iya. Kalahkan. Tetangga, keluarga, kalahkan. Tapi kadang perasaan, apalagi kita wong Jawa ya, perasaannya halus kadang. Lebih ngedepankan apa? Masa ora mangkat diundang? Diundang apa set? Kalau diundang perkara bid'ah ya afan, tidak bisa datang. Teng. Harus kepenak. Itu faedah penting. Yang berikutnya, kata Imam Khitabi, qala al-Khitabi fihi anna rahim al-kafirah tusalu minal mal wa nahwihi. disebutkan oleh Imam Khitabi. Dari riwayat ini diambil faidah bahwa Ar-Rahim menyambung kasih sayang wanita kafirah. Ar-Rahim kafirah menyambung dengan ibu yang kafirah. Disambung dengan harta wanahwihi dan yang sejenisnya. Iya. Seperti tadi, mungkin ibu kita kafirah. Apalagi bapaknya sudah meninggal. Nah, tidak ada yang menafkahi, antum sebagai anak sambung dia. Disambung silaturahim bisa dengan menggunakan apa? Harta. Naam. Anaknya muslim, ibunya musyrik, bapaknya musyrik. Qadarullah, bapaknya ninggal. Kira-kira siapa yang mencukupi kebutuhan ibunya? Tetangganya? Anaknya, dan itu boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Khitabi, maka yustan batu minhu. Nah, kata Imam Khitabi, masih faidah berikutnya. Yustan batu minhu, diambil sebuah hukum dari kisah ini. Wujubu nafaqatil abil kafir wal umul kafirah wa in kanal waladu muslima. Wajibnya diambil sebuah hukum dari kisah ini, kata Imam Khitabi, wajibnya seorang anak walaupun muslim memberikan nafkah kepada bapak yang kafir atau ibu yang kafirah. Ibu yang kafirah. Nah, barakallahu fik. Sehingga ini perlu perhatian khusus kita sebagai anak kepada bapak ibu kita. Padahal kita muslim, bapak ibu kita kafir. Berusahalah untuk mendakwahi mereka. Apalagi kafirnya bukan kafir harbi. Kafir apa? Zimmi, muahid. Terus dakwahi mereka. Semoga dengan itu mereka jadi masuk Islam. Kalau bapak ibu kita masih awam. Muslim tapi apa? Awam, wam, wam. Wamnya telu, wam, wam, wam. Maka antum sebagai ahlus sunnah, boleh enggak ibunya sakit, antum hantarkan ke rumah sakit. Boleh apa tidak? Nah, wong tadi yang kafir, muahid, musta'min saja, diambil faidah dari kisah ini, wajib. Apalagi kita yang ngerti sunnah, maka harus lebih perhatian dengan orang tua. Gitu ya? Iya. Bedanya orang tua dengan anak, pemberian orang tua ke anak tidak dihitung. Ya enggak? Tapi seringkali, kalau anak memberikan sesuatu ke orang tua, dikapakno? Dihitung. Loh, kemarin sudah diantar, sekarang minta lagi. Nah, kan gitu? Padahal kita waktu kecil, bapak ibu kita memperjuangkan kita dengan segala kemampuannya. Giliran kita dibutuhkan orang tua, kadang saling lempar. Lempar-lemparan. Wah, sing barep bae. Aku terus. Sing nomor loro, aku terus. Itu jangan. Justru masukkan dakwah salafiyah di pintu-pintu yang antum bisa masuk. Ada kisah menarik. Ada seorang punya ibu lah, sepuh. Dia punya istri dua. Punya istri, istrinya dua. Ibunya sepuh. Ketika ibunya melihat keharmonisan suami ini, punya istri dua, karena sudah sepuh, maka sang ibu takjub dengannya, sehingga akhirnya dia tinggal bersama salah satu dua istrinya. Padahal anaknya banyak. Tapi dia lebih condong kepada ikhwan ini. Kenapa? Karena ketulusan seorang ayuhanas akan lebih terasa di hati orang. Maka ketika membantu orang tua, bangunlah di atas dasar apa? Ketulusan. Kalau tulus kan dirasakan enak, Mbok. Ya, tapi kalau selalu sudah tidak tulus, biasanya apa? Dirasakna kurang ngepenaki, ah. Maka ikhlaskan ketika membantu orang tua, sekecil apapun. Dari kisah ini juga diambil satu faedah wafihi. Dan di dalam kisah ini muwada'atu ahlul harbi wa muamalatuhum zamanal hudnah wa musalahatuhum wa muahadatuhum. Pada saat terjadi gencatan senjata antara muslimin dan musyrikin, maka boleh bermuamalah dengan mereka pada saat gencatan senjata tadi. Iya. Safar berkunjung kepada kerabat. Seperti kisahnya siapa? Asma dan ibunya. Barakallahu fiik. Seperti kisahnya Asma dan ibunya. Barakallahu fiik. Maka kita kaum muslimin di negeri ini, banyaknya orang-orang kafirin, musyrikin, hendaklah kita ikut mendakwahi mereka. Dakwahi mereka agar masuk ke agama yang benar. Ajak mereka. Sampai Nabi punya tetangga. Tetangga Yahudi. Dan tetangga Yahudi ini punya anak kecil. Maka Nabi SAW ketika melihat anak Yahudi ini sedang kondisi sakit dan mendekati ajalnya, Nabi berkunjung, menengoknya, menjenguknya. Begitu Nabi menjenguk, keluarga ini pun menerima. Dipersilahkan. Dipersilahkan. Tidak mungkinlah tetangga itu mempersilahkan, apalagi dia non muslim, kecuali mengetahui betul tetangga ini tetangga baik kok. Silakan masuk. Begitu Nabi dipersilahkan masuk, beliau duduk di samping ya anak Yahudi ini, dan Nabi menawarkan Islam. Aslim, masuk Islamlah kamu, ucapkan kalimat syahadat. Maka ketika disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat, anak kecil ini melihat bapaknya. Kira-kira gimana respon bapaknya? Karena dia Yahudi. Ternyata orang Yahudi ini mengatakan, "Atik Abul Qasim, kamu taati saja perintahnya Abu Qasim." Siapa Abu Qasim? Rasul. Maka anak kecil ini pun mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Itulah hubungan baik menjaga tetangga. Ada faedahnya? Ada. Memasukkan dakwah akan lebih mudah. Iya. Maka tetangga kita yang kita bisa menyambung kebaikan, ajaklah mereka dengan adab yang baik, akhlak yang baik. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tapi kadang ya, tetangga kita, tetangga yang jelek, tetangga yang ngajak kepada bid'ah, antum harus pandai-pandai bagaimana memisahkan muamalah yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang tidak boleh. Harus benar-benar di atas bimbingan ilmu, seperti halnya Asma bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab seperti ini. Taib, selesai kisahnya Asma. Sekarang kita masuk kisah Ibnu Umar. Bagaimana Umar bin Khattab menyambung dengan keluarganya di Mekah. Dikisahkan Anibni Umara. Dikisahkan dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah ibni Umar. Ya. dikisahkan ra'a Umaru radhiyallahu anhu hullatan siyara'a tuba. Umar melihat ada hullah. Apa itu hullah? Melihat ada pakaian. Hullah itu secara makna adalah burudul Yaman, kain dari negeri Yaman. Walatusama hullah ila antakuna thawbain. Tidak dikatakan hullah kecuali kalau terbuat dari dua kain, tapi satu jenis. Ini biasanya dari Yaman, burudul Yaman. Adalah Umar bin Khattab melihat ada hullah kain dari Yaman tadi. Siyara, siyara na' minal burd, yang bergaris, bergaris, benangnya bergaris, tapi bercampur dengan sutra. Yukhal itu harir, tapi benangnya bercampur dengan benang apa? Sutra. Tuba' yang dijual. Ya. Maka ketika Umar bin Khattab ada kain hullah, hullah yang bergaris, tapi ada benang-benang dari sutra yang dijual, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibda' hadihi falbisha yaumal jumu'ah. Ya, pakailah kain ini wahai Rasulullah, ya, pada hari Jumat. Dan idza ja'al wufud, apabila datang tamu, apabila datang utusan dari negeri, negeri yang datang ke Madinah, wahai Rasulullah, ibta' hadihi falbisa, kamu bayar atau kamu pakai kain ini pada hari Jumat atau ketika datang para utusan, duta-duta. Maka qala, Nabi menjawab, innama yalbasu hadihi man la khalaqala, tidak lain orang yang memakai kain seperti ini, orang yang tidak mendapatkan bagian di surga. Tidak lain orang yang memakai kain seperti ini, orang yang tidak mendapatkan bagian dari surga. Kenapa? Karena kain tersebut ada benang apanya? Sutranya. Dan sutra haram bagi laki-laki, entah sarung, entah baju, haram. Makanya Nabi mengingatkan, tidak lain yang memakai kain seperti ini, orang itu tidak dapat bagian dari surga. La khalaqalahu, tidak ada bagian daginya, baginya dari surga. Nah, ketika Umar bin Khattab mengetahui Nabi tidak berkenan memakainya, fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihulalin, fa'arsala ila Umara bihullah. Maka Nabi didatangkan dengan kain tersebut, dan beliau utus, dia kirimkan untuk Umar. Nah, jadi tidak mau pakai. Tapi ketika didatangkan, disuruh dikirimkan ke, kepada siapa? Umar bin Khattab. Nah, faqala, maka berkata Umar bin Khattab, faqala, maka berkatalah Umar bin Khattab. Apa katanya? Kaifa albasuha? Waqad qulta fiha ma qulta. Bagaimana saya akan memakainya? Dan sungguh engkau telah berkata padanya apa yang engkau katakan. Apa tadi kata beliau? Tidak lain yang memakai kain ini tidak akan dapat bagian dari surga. Berarti boleh apa tidak? Nah, milih sutra di surga apa sutra di dunia? Sutra di dunia halus, Pak. Tapi di surga itu akan lebih halus. Istabrak. Ada sutra yang tebal, ada sutra yang tipis. Nah, khudr. Ada istabrak, ada yang khudr. Ada yang tebal, ada yang tipis. Pernah lihat belum kain sutra? Tebal apa tipis? Oh, belum pernah lihat, apalagi pakai. Lihat aja belum pernah lihat, apalagi pakai. Nah, di situ Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana saya akan memakai kain tersebut? Sungguh engkau telah berkata demikian dan demikian. Qala inni lam u'tikaha litalbisaha. Lihat, tarikohnya Nabi. Berkata beliau, Nabi SAW menjawab pertanyaan Umar, inni lam u'tikaha. Sesungguhnya aku tidak memberikannya untuk kamu pakai. Karena memakainya haram. Sesungguhnya aku tidak memberikannya untuk kamu pakai. Walakin tabi'aha au taksuha. Tetapi engkau jual. Engkau jual. Atau kamu pakaikan kepada taksuha. Atau kamu gunakan untuk pakaian yang lain. Dipakaikan kepada orang lain. Sebagai orang. Atau kamu taksuha. Kamu berikan itu kepada orang lain. Kamu jual atau kamu berikan kepada orang lain. Ya. Terusnya apa? Ini dilakukan Umar bin Khattab. Ibnu Umar bercerita. Fa'arsala biha Umar ila akhin lahu. Maka Umar, kata Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, adalah Umar mengirimkan kain itu untuk saudaranya dari ahli Mekah. Qobla an yuslima, sebelum dia masuk Islam. Berarti dikasihkan ke siapa? Saudaranya yang masih kafir. Barakallahu fiik. Saya ulangi. Berkata Ibnu Umar, maka Umar mengirimkan kain tersebut untuk saudaranya di Mekah sebelum dia masuk Islam. Hadis Bukhari. Dalam Kitabul Adab. Juga Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Barakallahu fiikum. Hadis ini terdapat pelajaran besar bagi kita. Dari kisahnya Ibnu Umar terdapat pelajaran besar bagi kita. Bagaimana Ibnu Umar menceritakan bapaknya Umar bin Khattab di dalam menjalankan bimbingan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan di sini ketika Umar bin Khattab melihat ada sebuah kain yang bagus untuk dipakai, maka beliau mengusulkan supaya dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkhusus. Pertama apa tadi? Pertama untuk hari Jumat. Karena di antara sunnah hari Jumat atau Jumatan berpakaian yang bagus. Bagus. Jangan Jumatan pakai kaos promosi. Terang terus, terus terang. Itu mengganggu orang yang di belakangnya. Pertama. Yang kedua, identik kalau orang kawasan mau kemana, Pak? Bal-balan. Apalagi? Tidur. Atau mau ke sawah. Ya, Bok? Iya. Kalau mau sholat, identiknya pakai apa? Baju koko. Paling tidak ya. Pakai sirwal, pakai izar, pakai sarung, kayak kolan suah, kan gitu, Mbok. Identik itu kaum muslimin udah paham itu, orang buka masjid. Iya. Tapi ada dai-dai yang mandan minder. Masa harus pakai jubah kayak penyanyi India. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mencela sunnah. Fatwa Syaikh bin Baz jelas, sholat yang sempurna pakai gamis turunkan sampai lutut. Ya, kalau kamu pakai pantalon, celana yang tidak longgar tadi, turunkan gamis sampai setengah, sampai lutut. Atau diturunkan sampai di atas mata kaki. Itu lebih sempurna. Terkhusus kalau kamu sujud. Kenapa bimbingan para ulama dicela? Nah, pakai peci aja minder. Ya. Padahal itu di antara hal yang sudah ma'ruf indal muslimin. Karena di antara hal yang perlu diperhatikan ketika sholat, berpakaian yang bagus. Lebih-lebih kalau hari Jumat ketemu dengan siapa, Pak? Bertemu banyak saudaranya semasjid. Ketemu. Tampilkan dengan penampilan yang bagus. Ketemu, wah Masya Allah saudara saya kelihatan bagus bajunya. Sehat, lancar ya. Alhamdulillah. Tapi kalau antum ke masjid ketemu orang sompang samping melasi teman jenengan. Kan gitu ya. Tampakkan. Memuliakan masjid Allah pertama. Dan juga memuliakan sholat. Barakallahu fiik. Yang kedua, ketika diusulkan oleh Umar bin Khattab, ketika ada utusan duta dari negeri lain, memuliakan apa ini namanya? Tamu. Memuliakan tamu. Nemoni tamu ya berpakaian yang rapi. Aja awut-awutan. Tamu, orang yang wajib dimuliakan. Maka Umar bin Khattab mengusulkan untuk beliau memakai hullah. Di sini ada beberapa faedah penting. Nah, di antaranya berkata Imam Nawawi di dalam syarahnya. Imam Nawawi berkata, hadis ini dalilun litahrimil harir ala rijal. Kata Imam Nawawi, hadis ini merupakan dalil haramnya sutra bagi laki-laki. Wa ibahatu hadiyatuhu, dan bolehnya menghadiahkan. Wa ibahatu samanih, dan boleh menghargai atau menjual. Haramnya sutra bagi laki-laki, bolehnya menghadiahkan, dan bolehnya menghargai atau apa tadi? Menjual. Maksudnya menjual, wong ada, dikasih orang, jual. Daripada dibakar. Dibakar apa dijual? Jual ya. Ada manfaatnya harta itu. Nah. Jadi haram. Yang kedua, jawaz ihda'ul muslim ilal musyrik sauban wa ghairuhu. Bolehnya seorang muslim menghadiahkan kepada orang musyrik pakaian dan selainnya. Apa tadi kisahnya? Bolehnya seorang muslim menghadiahkan kepada orang musyrik pakaian atau yang lainnya. Contohnya tadi siapa? Umar bin Khattab mengirimkan baju yang diberikan oleh Nabi SAW, dikirimkan untuk saudaranya di Mekah yang waktu itu belum masuk Islam. Harapannya supaya dia masuk Islam tentunya. Yang berikutnya kata Imam Nawawi, wa istihbabu libasi anfasus siyabih yawmal jum'ah wal id wa inda liqa'il wufud wa nahwihim. Yang ketiga, istihbab, dicintai. libasa anfusis sawabi, memakai pakaian yang paling bagus pada hari Jumat, maksudnya Jumatan loh ya, walaid pada hari id, wa inda liqa'il wufud, dan ketika menemui tamu, utusan dan yang sejenisnya. Dicintai memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Tayyib, pada hari apa? Jumat, hari raya Id, sholat Id, pakai yang paling bagus. Tidak harus baru ya. Baguslah. Dan di saat menemui utusan atau tamu. Dari kisah tadi. Nah, itu tidak menjadi tradisi ya. Kalau tamu ya dimuliakan, berpakaian yang rapi, ajining apa? Ajining rogo soko usono. Nek jenengan menghargai diri sendiri ya berpakaian yang rapi, kan gitu. Hakikatnya menghargai diri sendiri, gitu? Kalau kita menghargai diri kita sendiri, jaga pakaian. Makanya orang yang sudah tidak menghargai diri sendiri tidak mau berpakaian. Dikasih pakaian mau dibuang. Sudah tidak menghargai diri sendiri. Ada apa kayak gitu? Ada itu. Hah? Saya pernah itu di Sironggi itu. Ada orang. Orang sekitar itu berdua ngeluh. Ki wong keprimen wis duwe klambi dibuangi bae. Dikasih taplak akhirnya. Iya, karena sudah tidak menghargai diri sendiri. Maka tidak menghargai orang lain. Wong dirinya sendiri tidak dihargai apalagi menghargai orang lain. Maka kita sebagai muslim, apalagi muslim, sangat memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat, hari yang paling mulia. Hari Id sebagai hari besar, maka kita memuliakan. Sholat lima waktu juga syiar yang kita muliakan. Maka Ahlus Sunnah, perhatikan pakaiannya. Pakailah pakaian yang sempurna. Khudu zinah, pakai perhiasan. Nah, Allah katakan zinah, bukan ambil bajumu, tapi khudu zina, berhias. Namanya berhias, di kepala namanya ada perhiasannya. Apa kalau kita muslim menutup kepala, kan gitu ya, pakai baju yang bagus, mau memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Jangan seperti orang-orang sururiyin, hisbiyin, yang kadang tidak perhatian dengan perkara yang seperti ini. Asal-asalan. Ahlus Sunnah sangat perhatian. Perkara yang besar, sholat. Baik. Selanjutnya, urud ardul mabdul alal fadil wattabi alal madbu ma yahtaju ilaihi min masalihi ladhi qad la yudkuru. Wafihi, di dalam kisah ini juga silatun aqarib wal ma'arif wa inkanu kufara, menyambung kerabat dan orang yang dikenal sekalipun mereka kufara, kufur, orang kafir. Menyambung silatul, menyambung kerabat orang yang dikenal sekalipun mereka kufara, kafir. Seperti kisahnya siapa tadi? Umar menyambung saudaranya yang masih kafir dengan diberikan apa? Pakaian ya, yang bagus. Karena haram bagi umat Islam, daripada tidak ada yang manfaatkan, dikirimkan kepada saudaranya. Itu termasuk bentuk silah, menyambung. Yang berikutnya, wajawazul bai' wasira' inda babil masjid. Boleh jual beli di pintu masjid. Tapi yang jelas haram di dalam masjid ya. Kalau di luar masjid masih boleh. Di luar masjid ya. Kalau di dalam masjid tidak boleh. Maka dikomentari barangkali Imam Nawawi mengambil faedah yang terakhir tadi dengan beberapa isnad dan ila ba'di riwayat. Tapi yang jelas tidak boleh berjual beli di dalam masjid atau lingkungan yang itu dijadikan, dihukumi sebagai apa? Masjid. Dihukumi sebagai lingkungan atau bagian dari masjid. Cukup ya? Jam 12 kurang 20 menit. Sebentar lagi kita masuk duhur. Insya Allah cukup. Dua riwayat dari Asma dan riwayat dari Umar Ibn Khattab. Kisah yang menunjukkan bab bolehnya menyambung silah dengan orang tua yang kafirah. Dalam hal ini mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala. Kami mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya. Wal afu minkum wa akhiru da'wana. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.